Sara Korintus tipu enem. Bara ibara katalagamui si pajojoglo pasasamba tai Kristen, maeme ko inia mei masingan dua ke kasi pasi hukum si tai matonimbaga tak katai Kristen, ele tak pak nuagai kam, sia si punena le masi hukum geti polak nekne, oto ke kam le masi hukum make polak nekne, tak pak Mateu nu pasi kilikam pagalayat si goisok nekne, tak pak nuagai kam, sita masih hukum make sama laika, sara peipa pagalayat puriman wayat si senen gogoi. Kenanen kisedda, bara pajok golat pagalayat puriman wayat si senen gogoi, kasia sitai adi akirin pa amian nusege ake kamnia, kukukua nia nekne numaila kam. Tapa anai beri sara katalagamui, si masiku pa atuat si oi masih pagaba pajok golat dasa saraina, paka karo pa saraina ka saraina ai pe bagai ka tubudda sitai matonembaga oto kababarat pakaro mui pasasamba mui bulat ama kalangan kam angoyan pa edangan nia norik kam tai maroipo ta pa mairu pele rarugia ke kam tapoi kam tubu mui masih galayake sitai maroipo samba kam tubu mui masih barake purugiat samba katubu dasa saraina mui pebagai nugalayake kamnia. Ele tak pa nuagai kam, sia sitai maroipo tak rai kemake puri mata tai kamanua, bui numa pepe kam. Sia sipu umun, sipanindogi buluat, sipai elet, simaolop tubu, sipu jojo pasasambada simanteu, sipananangkou, simaalau baga, si malo si mapuinengen, si pakatai nganga samba si patataju, tak rai ike make purimata tai kamanua. Kiseda leukte para buada piga pak katalagamui si buru. Tapoi kine neged atulina akean kam, atu si puninan akean kam, atu paroipongan kam kaonin Tuhan Yesus Kristus, samba kabagat kecat tai kamanuanta. Sangamberi nia le momoi kaku, tapoi tak sangamberi nia ai kau tania. Sangamberi nia le momoi kaku, tapoi tak ku oba ake tubukku ipaneni nia apapa. Kan ia te puek tengan balugu, samba balugu ek teng akenen kan, tapoi ruania ita ta ake le tai kamanua. Tapoi tubu tak pu umun nakenen, kaunen kai Tuhan le, samba si Tuhan katu uktungan tubu. Tai kamanua si suruake Tuhan Yesus, si taleu isu suruake kalulut gegenia. Tak pa nuagai kam, tuumui nyate lado Kristus, Mateu pa kuala lado Kristus, ku kaunia kapu umunan, bulat tak momoi. Ele tak pa nuagai kam, kasih si tabrake tubuh nia kasih nanalep si jo, ai bailiwan sia ruada sangak kula, kise poi ai kuah surat si punenan. Ruada bailu sangak kula. Tapoi kasih sita berake tubuh nia kai Tuhan, bailu sisara kecat sia si Tuhan. Are wake kam tubuh mui kapu umunan. Pajo jo bagai sigala yakenin siri manua, tak sisapo tubuh nia. Tapoi sigala yake pu umunan, katubuh nia le aigalai jo. Ele tak pak nuagai kam, tubumui iate uman kecat si punenan si kudu kabagamui, kecat si punenan sinilomui katai kamanua, sambakam takam sibakat tubumui, aipoi makepu sakimui aisaki kam tai kamanua. Otopake kam tubumui sibailiu katulacanan tai kamanua.